Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين عزني وعزكم الله جماعة المسلمين yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang ia berikan kepada kita sekalian, sehingga di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan serta keinginan untuk mempelajari ilmu agama yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada tanggal 19 Dzulqa'dah atau 20 Dzulqa'dah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita dan semakin mendekatkan kita sekalian kepada hari raya kaum muslimin, di mana hari raya kaum muslimin ada dua, Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Adha yang terjadi pada 10 Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala semakin mendekatkan kita kepada hari tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita sampai ke sana, dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di waktu tersebut. Pada hari Idul Adha, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala di sana mensyariatkan syariat yang sangat agung, yang mana syariat ini sebagaimana ada pada puasa. Apabila puasa itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini dan umat-umat sebelumnya, begitu pula ibadah yang agung yang ada di hari Idul Adha adalah ibadah yang juga Allah syariatkan pada umat ini dan juga pada umat-umat sebelumnya, yaitu ibadah udhiyah, ibadah sembelihan kurban, ibadah yang sangat agung. Di dalamnya ada taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala biddam, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan darah sembelihan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, maka salatlah engkau wahai Muhammad untuk Rabbmu, dan sembelihlah sembelihanmu juga untuk Rabbmu. Dalam hadis, dalam ayat ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan juga segenap umatnya untuk melakukan sembelihan dan mengikhlaskannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin dekatnya kita biiznillah kepada waktu tersebut, maka insyaallah ta'ala pada kajian malam hari ini dan kajian beberapa malam selanjutnya di masjid ini, insyaallah akan kita berusaha untuk membahas bersama-sama yang berkaitan tentang permasalahan kurban, yang berkaitan tentang permasalahan udhiyah. Karena berilmu sebelum beramal itu adalah perkara yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illahu fa'lam annahu la ilaha illahu fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah ampun kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya sebelum beristighfar, yang mana istighfar adalah amalan dengan lisan. Sebelum itu Allah memerintahkan mereka untuk i'lam, berilmulah, ketahuilah tentang makna la ilaha illallah, pelajarilah kalimat la ilaha illallah, maknanya dan konsekuensinya, barulah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan sebuah kalam dari salah seorang ulama yang bernama Ibnu Munir. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan penjelas annal ilma syartun li sihhatil amal. Kata Ibnu Munir rahimahullahu taala, ayat ini merupakan penjelas bahwasanya yang namanya ilmu itu merupakan syarat sahnya amalan. Apabila amalan kita ingin sah dan ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmui terlebih dahulu tentang amalan yang akan kita amalkan. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu sehingga kita akan tersesat sebagaimana tersesatnya orang-orang Nasara naudzubillah, yang mereka beramal akan tapi belum faham tentang ilmu amalan yang mereka amalkan. Itu sebuah celaan, itu sebuah hinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Nasara yang mereka melakukan amalan yang mereka tidak punya ilmu di dalamnya. Sehingga barakallahu fikum, mengilmui sebuah perkara dalam hal ini adalah mengilmui sebuah ibadah, lebih khusus mengilmui ibadah masalah udhiyah dan kurban, merupakan kewajiban setiap muslim yang ingin berkurban. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, adapun pembahasan tentang permasalahan udhiyah kurban, kita ambil dari kitabnya Fadilatul Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala, yang berjudul Ahkamul Hadi Wal Adhahi. Walaupun pembahasan ini mungkin sering kita dengar, minimalnya setahun sekali tatkala mendekati Idul Kurban atau Idul Adha, ya semoga ini menjadi tanbihan lil ghafilin wa tanbihan lin nasin wa ta'liman lil jahilin, memberikan bentuk peringatan dan mengingatkan bagi orang-orang yang lupa serta lalai, begitu pula menjadi sebuah bentuk pengajaran bagi orang-orang yang belum faham tentang ilmu hal ini. Yang sudah faham, alhamdulillah, murajaah lagi, kita murajaah bersama-sama hukum-hukumnya, perincian-perinciannya biidznillah dalam majelis ini dan majelis selanjutnya sebelum kita tiba di hari Idul Adha. Definisi daripada al-udhiyah itu sendiri barakallahu fikum dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala, wa amal udhiyah fahiyya kullu dhabhin wa damin uriqa lillahi jalla wa ala fi zamanihil mahsus. Yang namanya udhiyah adalah kullu dhabhin, semua sembelihan, semua sembelihan, wa damin dan semua darah, uriqa lillahi jalla wa ala, yang dialirkan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi zamanihil mahsus, pada waktu yang tertentu. Ini definisi daripada udhiyah, sembelihan dari binatang ternak yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari dan zaman tertentu. Sehingga pelaksanaan udhiyah itu memiliki waktu tertentu. Seorang apabila meniatkan dirinya menyembelih kurban, menyembelih udhiyah, akan tapi tidak dilaksanakan di waktu tersebut, maka amalannya bukan amalan udhiyah. Sebagaimana seorang yang berniat menyembelih kurban akan tapi menyembelihnya di tanggal 8 atau 9 Zulhijjah, ini tidak teranggap sembelihannya. Itu hanya sekedar sembelihan biasa, tidak menjadi amalan udhiyah dan tidak menjadi amalan kurban. Karena kurban ini punya waktu yang tertentu. Apabila seorang muslim mencocokinya, maka amalannya adalah amalan udhiyah. Apabila tidak mencocoki, maka amalannya bukan amalan udhiyah. Adapun asal pensyariatan ibadah udhiyah dan kurban adalah perkara yang ma'ruf, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat dan beberapa surat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta anaknya, yang mana al-kisah barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihi salam itu sebenarnya di masa muda sampai di usia senja mengalami yang namanya kemandulan, tidak memiliki anak sampai beliau mencapai usia yang cukup tua. Sehingga dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala malaikat Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengazab kaumnya Lut dan memerintahkan Lut untuk Nabi Lut alaihi salam keluar dari kampungnya, sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat ini mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim dan menghabarkan bahwasanya Allah akan memberikan kepada beliau dan istrinya seorang anak di usia yang sudah tidak muda lagi. Sehingga barakallahu fikum, tatkala malaikat mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seorang anak kepada Nabiullah Ibrahim dan istrinya, istrinya pun melihat ke cermin, melihat ke kaca dan menampar pipinya sendiri, sebuah ekspresi ketidakpercayaan. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam di usia yang tidak muda lagi, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah keturunan atau anugerah seorang anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim Nabiullah Ismail alaihi assalam. Kemudian barakallahu fikum, setelah Allah berikan Nabiullah Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam, berjalan waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menceritakan tentang asal pensyariatan udhiyah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan tatkala Nabiullah Ismail sampai di usia as-sa'yu, usia as-sa'yu dijelaskan oleh sebagian mufassirin, di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan balagha sinnan yakunu fil ghalibi ahabba ma yakun li walidayhi. Ya, namanya mencapai usia as-sa'yu adalah mencapai usia yang paling disenangi oleh orang tuanya, yang paling disenangi oleh orang tuanya. Waqad dhahabat masyaqqatuhu wa aqbalat manfaatuhu. Dan orang tuanya sudah tidak susah lagi mengurus anak tadi dan tinggal merasakan manfaat dari anak tadi. Itu namanya mencapai usia as-sa'yu. Usia remaja sudah tidak menyusahkan ayahnya dalam hal pekerjaan dunia, bahkan bisa membantu orang tuanya. Itu namanya usia as-sa'yu. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan beberapa mufassirin seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair serta Zaid bin Aslam dan yang lainnya, beliau mereka mengatakan maksud daripada falamma balagha ma'ahu sa'ya, Nabiullah Ismail sampai di usia as-sa'yu adalah syabba wa ataqa ma yaf'aluhu abuhu minas sa'i wal amal. Sampai pada usia yang di situ dia adalah masuk ke usia remaja dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan ayahnya. Itu namanya usia as-sa'yu. Maknanya tinggal menikmati. Sudah tidak capek-capek ngurus sendiri, enggak perlu nyuapin, enggak perlu ya mandikan segala macam, enggak. Pokoknya sudah bisa bantu-bantu orang tua. Itu namanya sampai di usia as-sa'yu, yang kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di usia tersebut kebanyakan orang tua sangat cinta dan sayang kepada anak. Tatkala Nabiullah Ismail alaihi salam sampai di usia as-sa'yu, qala ya bunai, Nabiullah Ibrahim mengatakan, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku bahwasanya saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pandanganmu. Di sini barakallahu fikum, ru'yatul anbiya wahyun, yang namanya mimpi para nabi adalah wahyu, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, ru'yal anbiya fil manami wahyu, yang dilihat oleh para nabi di dalam mimpi adalah wahyu. Sehingga apabila Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ia menyembelih anaknya sendiri di dalam mimpinya, maknanya barakallahu fikum, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail. Maka Nabiullah Ibrahim dengan penuh ketabahan dan kesabaran menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya kepada anaknya yaitu Nabiullah Ismail, dan meminta pendapat darinya serta informasi tentang kesiapannya atau tidak. Qala ya abatif alma tu'mar. Kemudian Nabiullah Ismail disebabkan pendidikan yang baik, disebabkan pengarahan yang baik dari orang tuanya, ditarbiyah, diberikan pendidikan dengan asas ketakwaan, dengan asas keilmuan, tatkala mendengar ayahnya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang sangat berat tersebut, Nabiullah Ismail tidak menolak, bahkan beliau siap untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nabiullah Ismail mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Lihat ketabahan dan kesabaran yang ada pada anak dan orang tuanya, yang mana ini tidak lain memberikan faedah kepada kita sekalian akan pentingnya tarbiyah salihah, pentingnya pendidikan Islamiah pada anak-anak semenjak dini. Nabi Ibrahim berhasil untuk mendidik anaknya, dipupuk terus ketakwaan dan keilmuannya sampai di usia remaja, mampu untuk memikul musibah yang begitu berat seperti ini. Disebabkan karena apa barakallahu fikum? Taufik dari Allah dan tarbiyah orang tuanya. Akan tetapi kalau seorang anak tidak ditarbiyah dengan tarbiyah yang Islamiah, tarbiyah yang salih semenjak usia dini, ada sedikit masalah, ada sedikit musibah ya, itu sudah goyah, apalagi dikasih perintah yang seperti ini, ingin disembelih. Yang berhasil untuk mencetak generasi yang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar perhatian dengan tarbiyah hasanah, tarbiyatun sholihah. Kembali kepada tema barakallahu fikum, Nabiullah Ismail alaihi salam menyanggupi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Sehingga di esok harinya atau beberapa hari selanjutnya, Nabiullah Ibrahim sudah siap untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah kembali menceritakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan tatkala keduanya sudah berserah diri, itu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sudah berserah diri. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim sudah meletakkan anaknya dan pelipisnya diletakkan di bawah. Mananya ininya, keningnya ya. Keningnya diletakkan di bawah. Dikatakan para ulama, kenapa Nabiullah Ibrahim menyembelihnya seperti ini, menyembelih dari belakang, tidak dari depan? Dikarenakan supaya Nabiullah Ibrahim tidak melihat wajah anaknya tatkala disembelih. Itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri dan siap untuk melaksanakan syariat ini, Allah menyerunya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami seru dia, kami seru ayahnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang kami wahyukan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang baik dikarenakan perbuatan baik mereka. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah musibah yang sangat berat yang kami timpakan kepadamu. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami menebus anakmu Ismail dengan sembelihan yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim sebagai tebusan penyembelihan Nabiullah Ismail dengan kabsh, satu ekor kambing domba. Sehingga disembelihlah kambing domba tersebut sebagai tebusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk jiwanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, mulai dari sinilah asal muasal pensyariatan ibadah udhiyah, dan terus Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat-umat setelahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Inna sunnatal adhahi wa taqarrubi ila Allah jalla wa ala biddam mawjudatun baina aktsari ahli al-milal." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ibadah al-adhahi, ibadah penyembelihan udhiyah, dan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan darah itu ada pada kebanyakan agama-agama. Maknanya agama-agama samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara syariat tersebut ada yang namanya ibadah udhiyah, dikarenakan barakallahu fikum agungnya dan besarnya hikmah Allah Subhanahu wa taala serta peninggian syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah ini. Dan Nabi alaihi salatu wasalam selalu melakukan ibadah udhiyah. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah ini, baik beliau dalam keadaan hadar maupun beliau dalam keadaan safar. Kemudian kita masuk kepada permasalahan selanjutnya. Apabila tadi kita sudah membahas tentang definisi udhiyah, kemudian asal muasal pensyariatan ibadah udhiyah, sekarang kita masuk kepada keutamaan ibadah udhiyah. Perlu diketahui barakallahu fikum, terkait dengan keutamaan ibadah udhiyah, dikatakan oleh salah seorang ulama terkemuka dari madhab Maliki yang bernama Ibnul Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Aribatul Ahwadi jilid yang ke-6, beliau menyatakan, "Laisa fi fadlil udhiyah hadithun sahih wa qad ruwiya 'anil nas fiha ajaib lam tasih wa minha innaha matayakum ilal jannah." Kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, "Laisa fi fadlil udhiyah hadithun sahih." Tidak ada dalam permasalahan keutamaan ibadah udhiyah satu hadis sahih pun. Ya, tidak ada satu hadis sahih pun yang diriwayatkan dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ibadah udhiyah. Dan sungguh manusia, wa qad rawan nas fiha ajaib, dan sungguh manusia telah meriwayatkan dalam perkara ini hadis-hadis yang sangat menakjubkan. Maknanya hadis-hadis yang begitu aneh karena disebut adalah hadis yang palsu. Manusia membuat-buat hadis palsu tentang keutamaan ibadah udhiyah, di antara yang mereka buat atau mereka palsukan serta tersebar di sebagian kaum muslimin adalah apa yang mereka buat, di mana kata mereka Rasulullah SAW mengatakan, "Istafrihu duhayakum fa innaha matayakum ilal jannah." Agungkanlah sembelihan kalian karena sembelihan kalian adalah tunggangan kalian menuju jannah. Ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Sebagian para ulama menyatakan hadisun maudhu, adalah hadis yang palsu. Sehingga dalam permasalahan ada hadis yang sahih terkait dengan permasalahan keutamaan udhiyah itu tidak ada. Itu tidak ada. Adapun hadis istafrihu dhahayakum, agungkanlah sembelihan kalian karena sembelihan kalian adalah tunggangan kalian menuju al-jannah, maknanya tunggangan melewati shirath. Tunggangan melewati shirath. Ini adalah hadis yang dhaif atau palsu. Adapun keutamaan udhiyah itu sendiri mencukupkan dengan beberapa ayat yang akan kita sebutkan atau disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau mengatakan keutamaan yang pertama dari ibadah udhiyah adalah an-dhabiha aw al-mutaqarriba ila Allah jalla wa ala bihadha dhabhi wa hadhihi al-udhiyah aw al-hadi yaqumu fi qalbihi Allah jalla wa ala. Sesungguhnya orang yang menyembelih dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sembelih dan udhiyah ini, sungguh dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqumu fi qalbihi taqwallahi jalla wa ala, dan di dalam hatinya ada rasa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa raghbah fi ma indahu, dan rasa keinginan untuk mendapatkan pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikarenakan kecintaannya kepada Allah, dikarenakan ketakwaannya kepada Allah, dikarenakan raghbahnya, harapannya terhadap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia rela untuk menyembelih hartanya, yaitu menyembelih hewan kurbannya, atau mengorbankan sedikit hartanya untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah ini. Cukuplah itu sebagai tanda ketakwaan, tanda kecintaan, serta tanda harapan seorang muslim terhadap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah udhiyah ini. Dan juga di antaranya barakallahu fikum, anal mutaqarriba ilallahi jalla wa ala bihadza dhabhi muwahhidun lillah. Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sembelihan ini, pada hakikatnya dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk pembuktian terhadap tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idh annahu lam yadbah illa lahu, dimana seorang yang melakukan ibadah udhiyah tidak menyembelih kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara selanjutnya yang menjadi keutamaan al-udhiyah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Syekh, annal udhiyata syiarut taqwa, yang namanya ibadah udhiyah adalah syiar ketakwaan, adalah syiar ketakwaan, syiar-syiar Islam, syiar-syiar yang membuktikan akan ketakwaan dan keislaman seseorang. Sehingga man taqarraba bi hadhil udhiyah annahu mu'azzimun li sya'irillahi jalla wa ala, dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah udhiyah ini merupakan bukti bahwasanya dia mengagungkan syiar-syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj menerangkan tentang orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah berfirman, dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bukti akan ketakwaan hatinya. Sehingga barakallahu fikum, intinya seorang yang melakukan ibadah udhiyah, dia telah membuktikan ketakwaan yang ada dalam hatinya melalui pengorbanan harta. Melalui pengorbanan harta. Dan itu adalah merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan hukmul udhiyah, hukum melakukan ibadah udhiyah. Para ahli fikih, para fuqaha memiliki dua pendapat dalam permasalahan ini. Sebagian para fuqaha mengatakan bahwasanya ibadah udhiyah adalah wajib, sebagian mereka mengatakan udhiyah adalah sunnah muakkadah. Akan tapi barakallahu fikum, yang rajih wallahu bisawab bahwasanya ibadah udhiyah adalah perkara yang sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan tidak sampai ke derajat wajib. Tidak sampai ke derajat wajib. Akan tetapi para ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, mereka juga sepakat untuk menyatakan bahwasanya seorang yang memiliki kelapangan harta, akan tetapi dia tidak melakukan ibadah udhiyah, dia telah melakukan amalan yang dibenci atau dikenal dalam syariat Islam dengan amalan yang makruh. Amalan ya makruh. Seorang punya kelapangan dalam hal rezeki, akan tapi dia tidak melakukannya, dia sudah melakukan perkara yang dibenci, perkara kemakruhan. Di mana Nabi SAW, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal majlis tadi, tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah udhiyah, baik beliau dalam keadaan hadar atau beliau dalam keadaan safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang. Seperti itu ya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang kaya raya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang punya harta banyak. Akan tapi bersama dengan itu, beliau selalu menyisihkan hartanya untuk menyempatkan beribadah dengan ibadah udhiyah. Ia kumpulkan sedikit-sedikit harta yang ia dapatkan selama setahun untuk berkurban dengan kurban, dengan ibadah kurban atau ibadah udhiyah ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum akan semangatnya Nabi alaihi salatu wasalam menyisihkan hartanya untuk melakukan ibadah udhiyah. Adapun yang berpendapat ibadah udhiyah adalah ibadah yang wajib, mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah atas pendapat mereka adalah man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menjadi yang mendapati kelapangan dalam hartanya akan tapi dia tidak berudhiyah, akan tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang tidak berudhiyah dalam keadaan dia punya harta yang lapang, jangan mendekati musalla kami, jangan mendekati tempat sholat id kami, karena dia telah melakukan perkara yang dosa. Dia telah berdosa. Ini barakallahu fikum menjadi dalil yang digunakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya ibadah udhiyah adalah ibadah yang wajib. Akan tapi hadis ini kita jawab. Syekh Saleh Al-Syekh beliau menyatakan bahwasanya yang benar hadis ini adalah mauquf ala Abi Hurairah. Mauquf atas Abu Hurairah. Maknanya hadis ini adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapannya An-Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun para perawinya adalah rawi-rawi yang thiqah, akan tapi diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini marfu atau mauquf. Kata yang rajih wallahu bisawab, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Thahawi dan yang lainnya, bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan kalamnya Nabi tapi kalamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan beberapa para sahabat bersamaan dengan kelapangan rizki yang ada pada mereka, terkadang mereka meninggalkan ibadah udhiyah supaya manusia tidak menyangka bahwa si ibadah udhiyah ini adalah perkara yang wajib. Sehingga terkadang mereka selaku khalifah atau selaku orang yang terpandang dan selaku orang yang selalu dilihat oleh kaum muslimin dan dimintai fatwa-fatwanya, terkadang mereka tidak melakukan ibadah ini. Dikhawatirkan manusia menyangka bahwa si ibadah udhiyah ini adalah perkara yang wajib karena tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Sehingga itu barakallahu fikum, hukum daripada ibadah udhiyah adalah sunnah muakkadah dan dimakruhkan bagi seorang yang mendapati kelapangan di dalam hartanya, dia tidak melakukan ibadah udhiyah ini. Kemudian setelah kita membahas tentang hukum daripada udhiyah tersebut, maka permasalahan selanjutnya adalah anwa' al-adhahi, macam-macam hewan yang sah untuk dijadikan sebagai sembelihan kurban. Kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, al-adhahi wal-hadyu innama yakunu fi bahimatil an'am liqaulillahi jalla wa'ala. Ibadah udhiyah itu hanya boleh diambil dari binatang ternak, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj yang ke-28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari tertentu atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari binatang ternak. Sehingga dari sini barakallahu fikum, sembelihan yang sah dan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah bahimatul an'am, hewan ternak, yang di situ adalah al-ba'ir wal baqar wal ghanam binaw'iha, yaitu ibil, unta, thumal baqar, kemudian sapi, thumal ghanam, kemudian al-ghanam, kambing dengan dua jenisnya, kambing domba dan dengan kambing kacang. Wa babu ahli al-ilm, dan sebagian ahlul ilm seperti al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau yufadzil at-tadhiyah bidh-dha'ni 'ala al-ibil wa 'ala al-baqar. Sebagian para ulama lebih mengutamakan menyembelih domba, kambing domba, dibandingkan menyembelih unta dan sapi. Akan tapi kata beliau, wassawab, akan tapi yang benar, anna tartib fil fadl, bahwasanya urutan dalam masalah keutamaan, mana yang lebih utama, menyembelih unta, sapi atau kambing. Kata beliau, yang benar dalam hal urutan keutamaan adalah al-ibil thumal baqar thumal ghanam. Unta, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing. Wa dzalika liqaulihi alaihi salatu wasalam fil musari ila al-jum'ah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang yang bersegera untuk datang menuju salat Jumat. Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Seorang yang datang pada jam pertama di hari Jumat, sebagian mentafsirkan orang yang paling datang pertama di masjid, tidak ada siapa-siapa, dia datang pertama. Sebagian para ulama mentafsirkan jam pertama adalah setelah syuruq secara langsung, karena setelah matahari terbit di sana ada sekitar 5 jam untuk menuju waktu sholat Jumat. Sehingga waktu yang pertama, kata sebagian para ulama, maksudnya adalah setelah waktu syuruq 1 jam, sekitar jam 6:30 sampai jam 7:30, itu maknanya as-sa'atul ula. Al-muhim barakallahu fikum, terlepas dari perselisihan di kalangan para ulama terkait makna as-sa'atul ula, barang siapa yang datang pada jam pertama dalam hari Jumat, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan, dan barang siapa yang datang ke salat Jumat pada jam yang kedua setelah jam pertama, jam kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka dia seakan-akan menyembelih sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsyan, dan barang siapa yang datang menuju salat Jumat di jam ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan kurban kambing. Ini barakallahu fikum dijadikan oleh para fuqaha sebagai dalil urutan keutamaan penyembelihan udhiyah. Sehingga dari situ kita paham bahwasanya yang paling utama adalah seseorang berkurban dengan kurban unta apabila dia mampu dan tidak menyusahkannya. Kemudian dia selanjutnya keutamanya adalah seorang berkurban dengan bakor sapi. Kemudian baru al-ghanam, kambing. Sebagian para ulama mengatakan apabila seseorang sapi atau untanya adalah berserikat 7 orang, maka lebih afdol bagi dia untuk berkurban dengan kurban kambing 1 orang. Sehingga urutannya barakallahu fikum, kurban 1 orang dengan unta, yang kedua berkurban 1 orang dengan sapi, kemudian yang ketiga berkurban 1 orang dengan kambing, baru setelahnya berserikat 7 orang dengan unta, selanjutnya berserikat 7 orang dengan sapi. Itu keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Fadlatul Syekh Shalih Al-Syekh hafizhahullah taala, wa hadza fi biladin tujadu fiha hadhihi ats-tsalath. Dan hal ini dilaksanakan pada negeri-negeri yang didapati padanya tiga ini. Sehingga apabila di sebuah negeri jarang didapati salah satu di antara tiga ini, seperti di negeri kita jarang didapatkan unta, maka tidak perlu untuk menyusah-nyusahkan diri, ya, ngirim unta dari Arab buat dijadikan udhiyah. Tidak mesti melakukan perkara yang menyusahkan seperti ini. Apabila ada sapi di negeri itu, ya, sapi. Juga belum tentu orang-orang Indonesia suka dengan daging unta. Wal masakin yafrahuna bil ibil akthar minal baqar aw yafrahuna bil baqar akthar minal ghanam. Dan orang-orang miskin terkadang mereka lebih suka dengan unta dibandingkan sapi atau kambing. Dalam hal ini baru diamalkan hadis yang sudah kita sampaikan. Apabila di negeri tersebut orang-orangnya itu lebih suka, orang-orang miskin dan fuqara di sana lebih suka dengan kambing, lebih suka dengan daging unta, maka diamalkan urutan keutamaan hewan-hewan kurban tadi. Kemudian kata beliau, ini sudah mulai masuk perincian. Amma idza kana al-balad al-masakinu fihi yafrahuna bid-dhani a'zam min farahihim bil-baqar fa inna dhana yakunu afdal min al-baqar. Nah ini. Adapun apabila pada sebuah negeri orang-orang miskin di sana yang biasa diberikan pembagian daging kurban, mereka lebih suka dengan daging kambing dibandingkan daging sapi, maka seorang berkurban dengan daging kambing di negeri tersebut lebih afdol dibandingkan dia berkurban dengan daging sapi. Kama huwa mawjudun fi hadhil bilad matalan. Sebagaimana hal ini didapati dalam sebagian daerah, pada sebagian daerah di negeri al-mamlakatu al-arabiyatu as-su'udiyah. Au fi biladin la yastasighuna akla lahmil ibil fa inal baqar yakunu afdal. Atau dalam negeri yang, atau dalam sebuah negeri yang penduduknya itu tidak terlalu suka dengan daging unta, bisa jadi karena jarangnya, jarang memakannya atau yang lainnya. Fa inal baqar yakunu afdal, maka menyembelih sapi itu lebih afdal dibandingkan menyembelih unta apabila penduduk mayoritas di situ lebih suka dengan daging sapi. Li'annal maksud, kenapa ada perincian seperti ini? Kata beliau wasallallahu alaihi wasallam, li'annal maksud minal adhahi an yakuna fi dhalika qurbatun lillah aw an yakuna fi dhalika qurbatan lillahi jalla wa ala wa an yakuna fi dhalika tu'matan lil masakin. Karena di antara tujuan seorang melakukan ibadah udhiyah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan darahnya, dan juga sebagai pemberian makan untuk orang-orang miskin. Sehingga percuma seorang melakukan penyembelihan unta, akan tapi di warga setempat tidak ada yang suka unta. Ya. Tidak ada yang suka unta. Sehingga di sana tidak terlaksana tujuan yang kedua ini. Dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan sudah, akan tapi untuk matur lil masakin ini, memberikan makan kepada orang-orang miskin dan membuat mereka gembira. Membuat mereka gembira dan senang. Ini sisi pendalilan kenapa ada perincian-perincian yang seperti ini. Wa tafdhilul am, adapun urutan keutamaan secara umum sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal dan perinciannya sudah beliau sebutkan. Wal ghanam qisman, dan yang namanya kambing itu ada dua jenis. Ada kambing domba, ada kambing kacang. Mais wa dhan. Fal mais dawatu syar wa dhan dawatu suf. Al mais adalah kambing yang memiliki rambut, dan dhan adalah dawatu suf. Kambing yang memiliki asuf, maknanya adalah domba. Wadhan wal mais al afdal minhuma ma kana aghla thamanan wa asman wa awfaru lahman. Dan pengutamaan antar keduanya, yaitu antara kambing kacang dengan kambing domba, itu lebih afdal kambing domba. Lebih afdal kambing domba daripada kambing kacang. Terlebih apabila aghla tamanan, apabila kambing domba itu lebih mahal harganya, wa asman wa awfaru lahman, dan lebih banyak serta gemuk dagingnya. Tsumma yalidzalika min jihati laun. Kemudian apabila di sana ada dua kambing domba, maka pengutamaan di antara kedua di antara keduanya selanjutnya adalah min jihati laun, dari segi warna kambingnya. Idza kana abyadan, apabila kambing domba yang satunya putih kemudian yang satunya hitam, atau banyak putih dan banyak hitamnya, maka al afdal kana abyadan, maka yang lebih afdal adalah kambing yang putih. Karena Rasul alaihi salatu wasalam beliau pernah berkurban dengan kabsyain amrahain aqranain. Beliau berkurban dengan dua kambing domba yang putih dan bertanduk. Maknanya putih bersih dan bertanduk, gemuk. Nah, itu. Itu yang diamalkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam, walaupun tidak harus putih semua. Dalam riwayat yang lain bahwasanya sifat kambing yang dijadikan sebagai hewan kurbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang dzur fi sawat wa yaqul fi sawat wa yaqa fi sawat. Yang dzur fi sawat, melihat dalam hitam, maknanya matanya ada hitamnya. Ya. Wa yaqul fi sawat, dan makan dalam hitam, maknanya di bagian mulutnya itu ada hitamnya. Wa yaqa fi sawat, dan kawin dalam hitam, maknanya di bagian bawahnya itu ada hitamnya. Mana barakallahu fikum, yang namanya amlah, yang namanya putih, kambing yang putih itu tidak mesti harus putih semua. Tidak perlu memaksakan untuk cari kambing yang putih semua. Polos. Enggak. Sehingga kalau ada hitamnya sedikit itu tidak mengapa. Itu sudah dikatakan sebagai amlah yang menjadi jenis kambing yang dijadikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai hewan kurban atau hewan udhiyah. Adapun permasalahan selanjutnya, syarat-syarat seorang melakukan udhiyah, kemudian jumlahnya, kemudian sifat penyembelihannya, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya, masih di masjid ini insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.